Saya punya kucing 6 ekor. 6 atau 8 ini. Warna kebanyakan, karena kebanyakannya yang kucing kampung 5 ekor, saya buang ke pasar ikan. Kucing kampung ini jorok, buang air besar sembarangan. Ya, berarti tinggal satu yang dijaga. Kucing Angora, lebih bersih. Apakah saya berdosa membuang kucing ini? Orang lain tidak ada yang mau kalau saya tawarkan untuk memelihara kucing kampung ini. Mohon penjelasannya secara syar'i. Apakah boleh memelihara binatang? Memelihara binatang boleh saja. Memelihara kucing boleh, selama dalam batas yang wajar, tidak berlebihan. Berlebihan maksudnya apa? Kadang harga makanan kucingnya lebih mahal daripada makanan anaknya, biaya ininya. Ini gulu-gulu. Sementara dalilnya sayang terhadap hewan. Ini jamaah kasih sayang yang gulu, tidak mempunyai nilai di sisi Allah. Lebih sayang sama hewan daripada anaknya, daripada tetangganya, daripada saudara-saudaranya. Ini gulu. Ini gulu yang ada pada orang-orang kafir. Orang kafir dalam membelah binatang itu luar biasa. Sampai ada undang-undangnya yang sangat mengerikan. Itu gulu-gulu dalam membelah hewan. Tetapi, bukan artinya boleh membelimi hewan. Haram membelimi hewan. Sampai-sampai seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Kenapa? Dia kurung kucing itu. Sehingga si kucing ini tidak bisa keluar makan, mencari sendiri. Dan dia tidak beri makan juga. Dia tidak beri makan dan dia tidak biarkan juga makan sendiri. Akhirnya kucing ini mati. Dia pun masuk neraka karena seekor kucing. Coba lihat. Membalimi seekor binatang menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Kalau kita balik, merahmati seekor hewan bisa menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak gulu. Kemudian membuangnya karena pertimbangan-pertimbangan tadi, itu boleh saja. Yang penting dibuang di tempat-tempat yang memang dia bisa mendapatkan makanan. Pasar ikan, cocok ini. Sebagian binatang, asal memeliharanya boleh. Ikan dan semacam itu untuk keindahan. Tetapi niat-niat selain itu. Ada orang memelihara untuk pelaris. Berkah. Mengusir yang jahat-jahat dan semacam ini. Ini niat-niat salah. Hukumnya syirik. Sebab menentukan sebab yang bukan sebab.